Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'at tabi'in. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ثُمَّ عَمَّا بَعَدْ. Kita lanjutkan dari pembahasan seputar akidah dari kitab Al-Irsyad إِلَى صَحِيحِ الْإِعْتِقَادِ وَرَدُّ عَلَى أَهْلِ الشِّرْكِ وَالْإِلْحَادِ. Dan masih kita membahas sebab-sebab yang dengannya bisa menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan sebab yang keenam yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Sekarang kita lanjutkan ke sebab yang ketujuh. As-sabi'u inkisarul qalbi baina yadayillah waftiqarihi ilaih. Sebab yang ketujuh adalah inkisarul qalbi baina yadayillah, merasa kecilnya hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa butuhnya hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala seorang muslim dia menyadari bahwasanya dia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang memiliki banyak kekurangan, dan dia tidak bisa melakukan segala sesuatu melainkan atas izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa insya Allah dengan sebab ini, apabila dia meyakini bahwasannya dia adalah makhluk yang lemah, dan apa saja yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak lain adalah izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan sebab itu, fa insya Allah akan timbul rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebab yang kedelapan adalah asamin al-khuluwatu billahi waqtan nuzuli al-ilahi hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Sebab yang kedelapan yang bisa menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-khuluwah billah waqtan nuzul al-ilahi, menyendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala Kita ulangi. Sebab yang kedelapan adalah dengan kita menyendiri, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sepertiga malam terakhir. Dan ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Di antara sifat dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat an-nuzul, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Jadi malam itu ada sepertiga awal, sepertiga yang tengah, dan sepertiga malam terakhir. Dan di antara sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Hal ini berdasarkan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya." Allah Subhanahu wa ta'ala akan turun ke langit dunia pada setiap malam. Hina yabqa thuluthu al-laili al-akhir. Ketika malam itu tersisa sepertiga malam terakhir. Jadi jelas dalam hadis ini disebutkan bahwasannya di antara sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita imani, tidak boleh kita tolak, tidak boleh kita takwil sifat ini ke makna yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala itu turun ke langit dunia. Tidak boleh kita katakan yang turun itu adalah rahmatnya atau malaikatnya. Jelas-jelas dalam hadis ini disebutkan yang turun itu bukan rahmat Allah, bukan malaikat Allah, tapi yang turun adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Jadi wajib kita imani Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat turun. Dan sifat turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh kita bayangkan seperti turunnya makhluk dari tempat yang tinggi. Dari tempat yang tinggi kemudian turun ya, sehingga dia meninggalkan tempatnya semula. Tidak boleh kita bayangkan seperti ini. Cukup kita imani Allah Subhanahu wa ta'ala itu turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Adapun hakikatnya bagaimananya turun Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hanya Allah lah yang tahu bagaimananya. Tidak boleh kita membagaimanakan, oh turunnya Allah itu seperti ini, oh turunnya Allah itu seperti ini. Nah, sehingga sebagian firqah, karena mereka sudah membagaimanakan sifat turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sehingga mereka menolak sifat ini. Dengan alasan kata mereka, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, berarti arus Allah, sebagaimana yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersemayam tinggi di atas arusnya. Ar-Rahmanu, Ar-Rahmanu, apa dalilnya? Alal arsyistawa. Ar-Rahman yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala itu beristiwa tinggi. Mana istiwa di sini adalah na'am su'adah wastaqarrah. Na'am, maknanya adalah tinggi dan menetap di atas arusnya. Jadi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu dia tinggi di atas langit, berada di atas langit, di atas arusnya. Ada sebagian yang memahami hadis ini karena sudah salah awalnya sehingga dia menolak atau mentakwil hadis ini. Kalau kita pahami kata mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala turun dari langit, maka arus Allah itu kosong. Ini kekurangan bagi Allah. Maka sehingga mereka menolaknya. Ya, tidak ada sifat ini. Atau sebagian mentakwilnya, yang turun itu bukan Allah kata mereka. Yang turun itu adalah rahmat Allah atau malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan Allah yang turun. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala kata mereka di atas langit. Nah, sehingga mereka menolak sifat ini atau mentakwil, memalingkan makna yang sahih ke makna yang lain. Dan ini juga penyimpangan dalam perkara al-asma' wa sifat. Tidak boleh kita menolak sifat Allah atau memalingkannya dari makna yang sahih, makna yang sebenarnya. Seperti sifat-sifat yang lain. Dalam beberapa dalil disebutkan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tangan. Maka keyakinan ahlu sunnah, mereka meyakini tangan yang dimaksud dengan hadis tersebut atau ayat tersebut adalah tangan secara hakiki. Adapun hakikatnya, bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita samakan dengan tangan makhluk. Kalau kita samakan dengan tangan makhluk, ujung-ujungnya naam kita terjatuh ke dalam kesalahan. Ujung-ujungnya kita menyimpang. Sehingga ada yang mentakwilnya. Kalau kita samakan tangan Allah Subhanahu wa taala dengan tangan makhluk, kalau kita maknakan tangan ini adalah tangan seperti manusia, berarti kita, kata mereka, menyamakan Allah dengan makhluk. Oleh sebab itu, tidak usah kita imani. Kita tolak sifat ini. Karena kalau kita imani, kata mereka, kita tetapkan Allah punya tangan, konsekuensinya kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Atau mereka mentakwilnya. Ya, mentakwilnya, ya, tangan yang dimaksud, kata mereka, kekuasaan. Bukan tangan Allah, tapi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini pula adalah sebuah kekeliruan, kesalahan. Cukup kita imani Allah punya tangan, hakikatnya adalah tangan. Ya, sebagaimana ya bahasa Arab na'am mentafsirkannya, mengartikannya. Atau pula misalnya Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa hadis disebutkan Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai jari jemari. Ya, dan hati seorang manusia itu baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibu may yasha. Hati seorang manusia itu di antara dua jemari dari jemari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membolak-balikkan hati seorang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini, di antara sifat Allah, Allah itu punya jari jemari. Nah, dan kita imani Allah Subhanahu wa taala memiliki jari jemari. Tapi tidak diperbolehkan kita membayangkan, membagaimanakan jari jemari Allah dengan makhluk. Ujung-ujungnya kita terjatuh ke dalam kesalahan. Cukup kita tetapkan Allah punya tangan, Allah punya jari jemari, Allah punya wajah dalam beberapa dalil. Disebutkan juga Allah Subhanahu wa taala itu punya kaki. Tapi tidak perlu kita membagaimanakannya atau menyerupakannya dengan makhluk. Cukup kita tetapkan. Sesama makhluk saja, kata para ulama, walaupun sifatnya sama, bisa berbeda. Tak kala kita menetapkannya, bukan berarti kita tak kala menetapkan Allah Subhanahu wa taala itu punya tangan, berarti kita telah menyamakannya dengan makhluk. Tidak sama sekali. Karena sebagian firqah, nah, mereka memotong keterangan dari ulama ahlu sunnah. Nah, mereka menuduh kita ini adalah firqah mujassimah. Firqah yang suka menyamakan sifat Allah dengan makhluk. Mereka tuduh kita ini firqah mujassimah. Karena mereka memotong keterangan-keterangan yang ada dari ulama. Karena diantara keyakinan kita adalah menetapkan sifat Allah. Kalau Allah punya tangan, kita tetapkan punya tangan. Nah, sehingga mereka tuduh kelompok ahlu sunnah, kelompok salafiyin, berarti dia, mereka telah menyamakan tangan Allah dengan makhluk. Padahal kita mengatakan, kita menetapkan tangan Allah ya sebagaimana adanya tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Nah, keterangan tanpa menyerupakan dengan makhluk ini mereka potong. Mereka tidak jelaskan. Hanya mereka mengatakan ya, kelompok sunni atau kelompok salafi itu adalah kelompok mujassimah. Karena mereka ya, mengatakan atau menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana zahirnya. Nah, seperti misalnya kita menetapkan sifat yang ada pada makhluk sebagaimana kita sebutkan, belum tentu sifat tersebut sama, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalnya, manusia punya tangan. Ya, manusia punya tangan, kerah pun punya tangan. Ya, kerah pun punya tangan. Sekarang kita tanyakan, apakah tangan kerah itu sama dengan tangan manusia? Jawabannya tidak sama. Padahal sama-sama ya, punya tangan. Kaki itu juga. Ya, manusia punya kaki, sapi pun punya kaki. Meja pun punya kaki. Nah, sekarang kita tanyakan, apakah tatkala kita menetapkan manusia na'am punya kaki, kaki manusia itu sama dengan kaki sapi, kaki kambing misalnya, atau kaki meja? Jawabannya tidak sama. Nah, begitu pula tatkala ahlu sunnah menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala misalnya punya tangan, punya kaki, punya wajah, sebagaimana nas-nas yang datang. Bukan berarti kita menyamakan ya tangan Allah, wajah Allah dengan wajah makhluk. Tidak sama sekali. Kita tetapkan sebagaimana adanya. Adapun hakikatnya, kita serahkan kepada Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang mengetahui hakikatnya. Oleh sebab itu, sebagian para ulama menyebutkan terkait dengan sifat-sifat Allah. Mereka mengatakan, umirruha kama ja'at bila kaif. Umirruha kama ja'at bila kaif. Kalau kita mendapatkan keterangan-keterangan dari Al-Quran misalnya, atau sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sifat-sifat Allah. Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya jari jemari. Nah, kita biarkan sebagaimana datangnya tanpa kita membagaimanakannya. Kalau kita membagaimanakannya, karena kita akan terjatuh ke dalam kesalahan, ujung-ujungnya kita menolak sifat Allah. Dan ujung-ujungnya minimalnya kita mentakwilnya kepada sifat yang bukan makna sebenarnya. Maka oleh sebab itu Al-Imam Malik rahimahullah, tatkala beliau ditanya tentang istiwa Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahmanu alal arsyistawa, Allah subhanahu wa ta'ala itu beristiwa. Istiwa di sini maknanya adalah ala wartafa'a wasu'ada wastaqarrah. Allah itu tinggi, tetap di atas langit. Nah, ketika beliau ditanya tentang istiwa Allah, beliau ya tidak senang. Ada yang membagaimanakan, bagaimana istiwa Allah itu? Ya, beliau jawab dengan tegas, al-istiwa'u ma'lumun. Makna istiwa itu adalah makna yang maklum, makna yang sudah diketahui. Maknanya adalah ala wartafa'a wa su'ada wastaqarra. Maknanya adalah Allah itu tetap dan tinggi di atas arsnya, di atas langit sana. Nah, kemudian kata beliau, wal imanu bihi wajibun, dan beriman dengannya itu adalah perkara yang wajib. Nah, wal kaifu majhulun, dan bagaimanakan istiwa Allah itu adalah suatu perkara yang majhul. Tidak pernah dinukilkan dari Rasulullah, begitu juga dari para sahabat Rasulullah. Semenjak zaman dahulu, tatkala mereka mendengar atau membaca ayat-ayat yang terkait dengan sifat-sifat Allah, Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya jari jemari dan sifat-sifat yang lainnya, tidak pernah dinukilkan ada dari kalangan para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana tangan Allah itu? Ya Rasulullah, bagaimana wajah Allah itu? Tidak pernah dinukilkan. Cukup mereka mengimani. Tidak ada satupun mereka menanyakan. Mereka imani Allah punya wajah, punya tangan. Cukup tanpa membagaimanakannya. Kemudian kita beliau, wasu'alu anhu bid'atun. Dan bertanya tentang bagaimana istiwa Allah, bagaimana prosesnya. Itu adalah perkara baru. Perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh para ulama ussalaf. Apa yang disebutkan oleh Imam Malik ini, itu dijadikan usul oleh para ulama ahlu sunnah tatkala menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya ada orang yang bertanya, bagaimana tangan Allah, kita jawab seperti ini. Yadullah ma'lumun. Tangan Allah itu adalah maklum. Tangan, maknanya tangan. Ya, bahasa Arab, yadun itu artinya tangan. Ya, kita artikan tangan, bukan rahmat. Bukan kekuasaan, artinya tangan. Wal imanu bihi wajibun. Kita beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala punya tangan, itu wajib. Suatu perkara yang wajib. Wal kaifu majhulun wa su'alu anhu bid'atun. Dan membagaimanakan tangan Allah dan bertanya bentuk atau bagaimana tangan Allah itu adalah perkara majhul, perkara yang tidak pernah dicontohkan dan perkara baru. Begitu juga dengan sifat-sifat yang lain. Cukup kita imani. Tanpa kita harus membagaimanakan sifat Allah. Kalau kita membagaimanakan sifat Allah, kita akan terjatuh ke dalam kesalahan. Yang ujung-ujungnya kita akan menolak sifat Allah. Atau minimalnya kita akan mentakwil. Memalingkannya dari makna yang sahih ke makna yang tidak sahih. Nah, begitu juga dalam hadis ini yang telah kita sebutkan. Di antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada pada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala itu turun setiap malam pada sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Cukup kita imani. Tidak perlu kita tanyakan bagaimana turunnya Allah. Tidak perlu kita bayangkan kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala turun dari langit. Berarti arus Allah tinggal. Lalu siapa yang naam menjaganya? Ada juga yang mengatakan kalau Allah subhanahu wa ta'ala ya, turun ke langit dunia, setiap negeri itu malamnya berbeda. Indonesia berbeda dengan Eropa, Afrika. Sehingga pekerjaan Allah hanya naik turun aja, kata mereka. Turun di Indonesia, turun di Eropa. Ya. Nah, ini adalah sebuah celaan. Ya, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadis ini. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu turun ya setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Cukup kita imani Allah itu punya sifat turun, tidak perlu kita bagaimanakan. Ya, kalau kita bagaimanakan pusing nanti. Sehingga tidak jarang orang-orang yang membahas asma wa sifat dari haula, dari kelompok sana, sampai-sampai ada yang gila. Sampai ada yang gila yang belajar asma wa sifat. Karena dibagaimanakan? Ya, mondok bukannya jadi orang soleh, pulang mondok jadi stres. Ya, jadi gila. Ya. Banyak. Ya, pulang dari mondok lama-lama, sudah lama bertahun-tahun pulang ke kampung, stres orangnya. Ya, mana enggak stres ya kalau diajari seperti ini. Nah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, fayakul, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man yad'uni fa astajibalah. Maka barang siapa yang berdoa kepadaku pada waktu sepertiga malam terakhir, fa astajibalah, maka aku akan kabulkan, aku akan ijabah doanya. Wa may yas'aluni fa'utiyah, dan barang siapa yang meminta kepadaku pada waktu itu, pada waktu sepertiga malam terakhir, maka aku akan beri dia. Wa may yastaghfiruni fa'aghfirullah, dan barang siapa meminta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dosanya. Sehingga kata para ulama, dari hadis ini diambil faedah, di antara waktu mustajab berdoa adalah sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir, tak kala kita mungkin sholat witir dan kita berdoa, ini di antara waktu yang paling bagus, waktu yang mustajab kalau kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini jelas Allah Subhanahu wa taala menjamin, barang siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku maka aku akan beri. Barang siapa yang minta ampun dari dosanya maka aku akan ampuni dosanya. Jadi ini sebab yang ke-8. Kemudian kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menambahkan poin yang ke-8 ini. Wa tilawatul Qur'an fi hadzal waqti, dan juga membaca Al-Quran pada sepertiga malam terakhir. Ini juga menjadi sebab akan mendatangkan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khutima dzalika bil istighfari wa taubah, dan ditutup ya, ibadah tersebut dengan istighfar dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebab yang ke-8 yang bisa mendatangkan rasa cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu kita beribadah kepada Allah pada sepertiga malam terakhir. Kemudian sebab yang ke-9 yang bisa mendatangkan cinta kita kepada Allah, bisa menumbuhkan cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah mujalasatu ahlil khair wassalahil muhibbin lillahi azza wa jal. wal istifadah min kalamihim. Yang kesembilan adalah duduk bersama orang-orang yang baik, orang yang soleh, orang-orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengambil istifadah, mengambil faedah dari perkataan-perkataan mereka. Dengan sebab inilah akan mendatangkan cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab yang kesembilan ini, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menasihatkan kepada kita untuk mencari teman yang baik. Ya, untuk mencari teman yang baik. Nah, karena teman yang baik itu sangat besar pengaruhnya, dampaknya bagi seorang. Ya. Seorang itu bisa berubah sebab terbesarnya pengaruh temannya. Dia bisa menjadi baik, berubah jadi baik sebab pengaruh temannya. Dia berubah bisa menjadi buruk yang tadinya baik sebab ya temannya. Kalau dia berteman dengan orang baik, fa insya Allah dengan sebab itu dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah kita sebutkan mempermisalkan, memperumpamakan teman yang baik dengan teman yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Ya. Dia menyebutkan kalau teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Imma yuhdiyaka. Bisa jadi dirimu dikasih secara gratis. Dikasih cuma-cuma minyak wangi. Kita dapat manfaat, harum dikasihnya. Ya, biasa kalau kita datang misalnya penjual minyak wangi, kita dikasih coba. Dikasih. Nah, atau kemungkinan yang kedua, ya. Naam, kita imma antubta amin. Bisa jadi kita membeli juga kita mendapatkan wanginya. Atau yang terakhir, ya, imma antajida minhu rihan thayyibatan. Atau minimalnya kita mendapatkan bau yang harum dari dirinya. Nah, dengan sebab kita berteman dengan orang baik, minimal kita kecipratan baiknya. Oh, si fulan, ya, teman fulan, ya, fulan tersebut baik orangnya. Kita kecipratan, ya. Nah, kecipratan baiknya. Dan teman yang baik, kalau kita temani, Pak insya Allah akan membimbing kita. Kalau kita lagi lemah imannya, Pak insya Allah dia akan membantu ya, kita meningkatkan iman kita. Kalau kita hendak naam, melakukan maksiat, melakukan pelanggaran, ya dia akan mengingatkan kita. Jangan ya akhi, itu haram, itu enggak boleh, itu dosa. Ya, dia akan mengingatkan kita. Jadi teman itu sangat besar pengaruhnya. Nah, begitu juga kalau seorang itu berteman dengan orang yang buruk. Buruk di sini bukan buruk rupa. Buruk di sini adalah buruk akhlaknya, agamanya. Nah, takala dia berteman dengan orang yang buruk akhlaknya, buruk tabiatnya, buruk perangainya, buruk agamanya, maka orang tersebut akan berubah. Ya, mungkin kita tidak percaya. Dahulu si fulan itu baik, masih kecil bagus, masya Allah. Ya, kita lihat bagus sekali. Karena terdengar kabar si fulan masuk penjara misalnya, karena melakukan kasus ini. Ya, kita hampir tidak percaya. Kok bisa? Padahal si fulan kita ketahui bagus orangnya. Ternyata usut punya usut, ya, dia berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Berteman dengan pemabuk, berteman dengan penjudi. Ya. Minimal kalaupun dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan itu, dia kena dampaknya. Ya, dia kena dampak negatifnya. Contoh misalnya, ya, kita tidak niat sabung ayam misalnya. Tapi kita menghadiri orang yang lagi sabung ayam dan berjudi di situ. datanglah polisi menggerbek. Ya. Bisa dipastikan atau kemungkinan besar semua yang ada di situ tangkap semua. Nanti dulu, saya enggak, Pak. Saya cuma nonton, Pak, nanti. Ya. Itu nanti di kantor saja pemeriksaannya. Minimal kita kena dampaknya. Atau lagi orang minum-minuman atau berjudi, kita nonton di situ, duduk-duduk juga. Enggak main tapi sekedar nonton, datanglah polisi. Ya alhamdulillah enggak ditembak. Kalau misalnya ya polisinya nembak kena kita, ya. Nah, minimal kita kena dampaknya. Ya sedikit banyak kita kena dampaknya karena kita dekat. Kalau orang tersebut misalnya dicurigai teroris, ya. Dicurigai pembunuh, dicurigai pencuri misalnya. Kita teman akrab sama dia. Kita akan dicurigai juga. Nah, karena seorang itu tidak mungkin berteman yang berbeda dengan dirinya. Ya ini sudah disebutkan oleh Rasulullah. Pasti orang berteman itu ada ya kesamaannya. Enggak mungkin kata para ulama, at-tuyur kasyakilatih. Burung itu akan hinggap sesuai dengan jenisnya. Enggak mungkin ya burung naam murai misalnya berteman dengan burung elang, enggak mungkin bisa disantapnya. Enggak mungkin itu. Ya burung murai dengan burung murai, burung pipit dengan burung pipit, burung kutilang dengan burung kutilang. Ya enggak mungkin akan saling berteman, tuh enggak mungkin. Begitu juga manusia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya, jiwa itu seperti an-nufusu kan junudin mujannadah. Jiwa itu seperti pasukan. Antum lihat pasukan itu sesuai dengan batalionnya. Ini, batalion ini ya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Begitu juga manusia. Dia akan berteman dengan seorang mesti ada kesamaan dengan dia. Ya, mesti ada kesamaan. Nah. Jadi sebab yang kesembilan ini ya, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menasihatkan kepada kita kalau kita ingin menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah, hendaklah kita menemani orang-orang yang baik. Ya, bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan orang yang tidak baik. Ya. Mungkin dia kasar atau mungkin dia ahlu ma'asi, bukan berarti kita tidak boleh sehingga kita menjauhinya, tidak mendakwahinya, tidak demikian ya, tetap kita dekati. Yang dimaksud di sini adalah menjadikan teman baik, teman curhat ya, menjadikannya teman baik. Kalau sekedar teman biasa ya tidak masalah, lebih-lebih kalau kita ingin mendakwahinya. Nah, yang dipermasalahkan di sini jangan kita menjadikan dia sebagai tempat kita curhat, tempat kita ya, naam meluapkan segala apa yang ada pada kita, saling tukar pikiran, jangan. Kalau kita mau saling tukar pikiran, cari orang yang lebih baik. Kemudian sebab yang ke-10 adalah al-ashir al-ibti'adu an kulli sababin yahulu bainal qalbi wa bainallahi minasyawaghil. Sebab yang ke-10 yang bisa mendatangkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjauhi segala sebab yang bisa menghalangi hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kesibukan-kesibukan. Dan kesibukan itu banyak sekali. Yang dimaksud dengan kesibukan di sini bukan kesibukan ibadah, bukan. Kalau sibuk ibadah malah mendekatkan diri kita kepada Allah. Sibuk yang dimaksud di sini adalah sibuk selain ibadah. Ya terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk dengan bisnis, terlalu sibuk dengan keluarga. Bukan berarti tidak boleh kita cari dunia, lebih-lebih kalau kita punya keluarga. Ya bukan berarti kita tidak boleh dekat dengan keluarga. Ya karena kita adalah termasuk ini kepala keluarga yang ngurus dia, mendidik anak kita, menyayanginya. Yang dimaksud di sini jangan berlebih-lebihan. Karena segala sesuatu yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Ya. Nah, seperti kita terlalu berlebih-lebihan mencari dunia, sehingga menyebabkan kita terlalaikan dari ibadah. Ya, terlalaikan dari ibadah. Inilah yang menyebabkan kita itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, atau hati kita kosong, gersang, rasanya tandus. Ya. Hati itu seperti tanaman. Ya, perlu disiram, perlu dipupuk, perlu dirawat. Kalau ada penyakit, ya kita obati. Ya. Seperti tanaman. Tanaman itu kalau enggak diurus, ya enggak akan baik dia. Ya, kalau dia kering, ya perlu disiram. Kalau disiram bisa mati. Ya, perlu dia pupuk, perlu dirawat. Begitu juga hati manusia. Ya, kalau enggak dirawat, gersang. Ya, cara kita merawat hati kita itu dengan kita banyak beribadah. Ya, membaca Al-Qur'an. Ya, terutama perkara-perkara yang wajib kita kerjakan. Naam, kemudian perkara-perkara sunnah. Fa insyaallah dengan sebab itu akan ya menyuburkan hati kita. Ya, menenangkan hati kita. Kemudian kata Syekh Fauzan hafizahullah menambahkan keterangan ini. Wa min tawabi'i mahabbatillah wa lawazimiha mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara konsekuensi cinta seorang kepada Allah dan tindak lanjut cinta seorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai Rasulullah. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, sudah pasti kita harus mencintai Rasulullah. Nah, ini satu paket, tidak perlu atau tidak boleh ya terlepas. Siapa yang mengaku cinta Allah, sudah pasti dia mencintai Rasulullah. Kama akhrajahu al-Bukhari wa Muslimun. Hal ini berdasarkan apa yang telah dikeluarkan, apa yang telah diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahihnya. An Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, sahabat yang sangat mulia, sahabat yang termasuk ya terakhir meninggal, dan beliau diberikan umur ya naam hampir 100 tahun atau 100 tahun naam, dan anak beliau sangat banyak ya, anak beliau itu sangat banyak. Dan ini sebab berkah doa Rasulullah. Karena beliau pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya. Naam. Dia didoakan ya. Naam untuk ya panjang umur beliau, wa aktsir malahu, dan perbanyaklah harta Anas bin Malik. Dan pada waktu itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu memiliki kebun kurma. Dan keistimewaan kebun kurma Anas bin Malik ini, naam, bisa berbuah setahun itu dua kali. Padahal pada saat itu biasanya kebun kurma itu atau kurma itu bisa berbuah setahun sekali. Tapi untuk kebunnya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu bisa berbuah dua kali. Ini sebabnya doa dari Rasulullah. Ya, berkahnya doa Rasulullah. Dan diantara keutamaan beliau pula, beliau termasuk sahabat yang paling banyak atau banyak ya 10 besar dalam meriwayatkan hadis. Beliau juga adalah sahabat yang membantu atau menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Dan selama 10 tahun itu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu tidak pernah mendapatkan kritikan dari Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini, kenapa tidak ini. Ya. Nah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian, hatta aku na ahabba ilaih, sampai aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih ia cintai min walidihi, dibandingkan dengan orang tuanya, wa waladihi, dibandingkan dengan anaknya, wan nasi ajma'in, dan dibandingkan dengan manusia semuanya, bahkan dibandingkan dirinya sendiri. Ya, kalau misalnya tatkala dia mencintai Rasulullah, itu bertentangan cintanya kepada orang tuanya, anaknya, manusia seluruhnya, karib kerabatnya, atau hawa nafsunya, keinginannya. Ternyata keinginannya itu tidak sesuai. Ya, dia menginginkan ini, tapi Allah melarang. Rasulullah melarang. Mana yang harus kita dahulukan? Kalau kita betul-betul jujur mencintai Allah, pasti kita akan mendahulukan cinta kita kepada Allah. Nah, pasti kita akan mendahulukan cinta kita kepada Allah. Kalau kita mendahulukan cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah, fa insya Allah dengan sebab itu kita akan mendapatkan manisnya iman, lezatnya iman. Di antara cara agar kita mendapatkan manisnya iman, iman itu terasa enak, terasa lezat, terasa nikmat. Ya, kalau kita mendahulukan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya talathah man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Tiga perkara apabila ada pada seorang, maka dengan sebabnya dia akan mendapatkan manisnya iman, lezatnya iman, enaknya iman. Ya, yang pertama beliau sebutkan adalah ayakunallah ahabba ilaih. Ayakunallah wa rasuluhu ahabba ilaih. Hendaklah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya itu lebih ia cintai. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sebab kita mendahulukan cinta kita kepada Allah dan Rasulullah, fa insyaallah dengan sebab itu kita akan merasakan enaknya iman, manisnya iman. Kemudian kita Syekh Fauzan Habibullah beliau menjelaskan hadis tadi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Beliau mengatakan ay la yu'minul imanul kamil illa man kana ar-rasulu ahabba atau ahabbu ilaih min nafsihi wa aqrabin nasi ilaih. Yaitu tidaklah memiliki iman yang sempurna kecuali barang siapa yang Rasul itu lebih ia cintai dari dirinya dan manusia yang paling dekat kepadanya. Kemudian kata Syekh Fauzan Habibullah, wa mahabbatur rasuli sallallahu alaihi wasallam tabi'atun li mahabbatillah mulazimatan laha. Dan cinta seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengikuti cintanya kepada Allah, karena itu adalah konsekuensinya. Wa man ahabba ar-rasula sallallahu alaihi wasallam ittaba'ahu. Barang siapa yang mencintai Rasul, maka dia harus mengikuti Rasulullah. Kata penyair Arab, mereka mengatakan law kana hubbuka sadiqan la tu'tahu innal muhibba lima yuhabbu muti'u. Kata pepatah orang Arab, orang bijak dari kalangan orang Arab, law kana hubbuka sadiqan la tu'tahu. Kalau betul-betul cintamu itu jujur, cintamu itu benar kepada Rasulullah, niscaya engkau akan mentaatinya. Kenapa? Innal muhibba lima yuhabbu muti'u. Karena sesungguhnya orang yang mencintai terhadap yang ia cintai, pasti dia mentaatinya. Kalau betul-betul kita cinta kepada orang tua kita, kita akan nurut, ya, dengan kedua orang tua kita. Disuruh ini mau, dilarang ini, ya, kita tidak melakukannya. Menunjukkan kita itu cinta, sayang kepada orang tua kita. Kalau seandainya misalnya orang tua kita menyuruh kita pada perkara baik, kemudian kita tidak mau melakukannya, membantahnya, malah na'am, membentaknya, menunjukkan kita ini tidak cinta kepada orang tua kita. Kita termasuk anak durhaka. Begitu juga tak kala kita mengaku cinta kepada Rasulullah. Kalau betul-betul kita cinta kepada Rasulullah, niscaya kita akan mentaati Rasulullah. Ya enggak mungkin orang yang betul-betul mencintai Rasulullah kemudian disampaikan kepadanya sunnah Rasulullah, dia akan menolaknya. Kalau dia menolaknya berarti dia dusta. Ya, tidak sesuai omongannya dengan faktanya. Tidak sesuai ya pengakuannya dengan kenyataannya. Banyak di zaman ini orang-orang yang mengaku cinta Rasul, bahkan membuat syair, membuat nasyid, membuat lagu ya, sampai nangis-nangis ya, berharap pengen bertemu Rasul, berharap dengan sifat Rasul, dalam keadaan dia mempraktekannya cinta tersebut dalam bentuk yang dilarang oleh Rasulullah. Lebih-lebih takala sunnah Rasulullah disampaikan kepadanya, dia menolaknya. Bahkan ada yang mengaku cinta kepada Rasulullah dengan sunnah Rasulullah diolok-oloknya. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang dusta di dalam pengakuannya. Wallahu ta'ala alami shawab, kita cukupkan dulu. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.